apa yang terjadi, terjadilah. Ku terima dengan hati terbuka. Biarlah aku yang menyalah, karena ku begini adanya. Mungkin ini takdir yang kuasa, tak mungkin dapat kita hindari. Walaupun di antara kita pernah berjanji saling setia, orang tuamu. Itu semua demi kebahagiaan dirimu, dirimu. Tiada dendam atau sakit hati, karena ku sadar aku tiada mampu untuk memilikimu. Terimalah dia pilihan ayahmu, doaku. Apa yang terjadi, terjadilah. Ku terima dengan hati terbuka. Biarlah aku yang mengalah, karena ku begini adanya. Salahkan dia orang tuamu, itu semua demi kebahagiaan dirimu, dirimu. Tiada atau sakit hati, karena ku sadar aku tiada mampu untuk memilikimu. Terimalah dia pilihan ayahmu, doaku. Apa yang terjadi, terjadilah. Ku terima dengan hati terbuka. Biarlah